Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نعم نواصل في شرح أو قراءة كتاب التحفة الثانية بشرح المقدمة الأجرامية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. Maka intahina ila mabahas alamatul ism. 6. Alamatul ism. Qala al-Imam Ibn al-Jarram rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanah 23 wa 700 min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullahu ta'ala falismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasami wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba wa ta. Naam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala adapun isim dia dikenali, yakni tanda-tandanya yang pertama adalah al-khafdu. 6. Adalah al-khafdu. Ini sudah dijelaskan kemarin, al-khafdu memiliki dua sebab secara umum. Yakni sebab yang istiqlal ya. Ada yang makhfud dikarenakan huruf jer, dan ada yang makhfud dikarenakan idofah. Dan berhubung nanti beliau akan sebutkan setelah ini yang makhfud dengan huruf jer, maka berarti yang dimaksud dengan al-khafdu di sini adalah makhfud dengan al-idhofah. Adapun al-makhfud dengan tabaiyah, na'at, ataf, taukid, dan badal, itu bukan makhfud istiqlalan, melainkan tabi' saja. Walaupun tetap makhfud tentunya. Kemudian yang kedua, tanwin. Sudah kita terangkan bahwa tanwin dengan keempat jenis tanwin, ini semuanya merupakan tanda isim. Baik tanwin tamkin, ya, atau tanwin tangkir, atau tanwin al-muqabalah, demikian pula tanwin al-iwad. Tanwin al-iwad. Ini semuanya merupakan tanda isim. Nah, selanjutnya, qala rahimahullahu ta'ala, tanda isim berikutnya, kata Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala, al-alamatu salisah min alamatil isim dukhulu al fi awalil kalimah nahwu ar-rajulu wal-gulamu wal-faras. Ar-rajulu wal-gulamu wal-faras wal-kitabu wal-baitu wal-madrasah. Fahadihil kalimat kulluha asma lidukhulil alifi wal-lami fi awaliha. Kata Muhammad Muhyiddin rahimahullah, tanda ketiga dari tanda isim adalah kemasukan al, masuknya al fi awalil kalimah, dari awal kata, yakni yang melekat dengan kata tersebut, melekat dengan kata tersebut, sama seperti tanwin di yang dia melekat di akhir kata. Nahu ar-rajulam ila akhirhi, ar-rajul al-gulam al-faras. Di sini beliau memberikan percontohan sekaligus mengisyaratkan akan dua jenis al ya, ada al asy-syamsiyah pada kata ar-rajul, dan ada al-qamariyah pada kata al-gulam, al-faros, al-kitab, al-bait, al-madrasa, dan seterusnya. Ya, menunjukkan al, ini masuk, kemudian beliau memberikan contoh pada nama, pada insan, kemudian al masuk pada nama al-hayawan, kemudian masuk pada, apa, al masuk pada isim yang sifatnya jamad, jamadat, ya, benda-benda mati, kemudian pada isim mudzakkar dan isim mu'annas, al-madrasa. Ini semua percontohan mewakili bentuk-bentuk isim. Sebagaimana yang sering kita ulang-ulangi, bahwa percontohan yang dikemukakan oleh para ulama, apalagi kalau tersebut di matan, itu bukan murni sekedar percontohan, melainkan mengandung isyarat. Ya. Kata beliau, semua kata yang tersebut di sini semuanya isim karena kemasukan al-alif wal-lam fi awaliha. Nah, di sini ada yang unik dari amalan siapa? Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala. Di mana di awal perhatikan, beliau menggunakan istilah dukhul al. Dukhul al. Nah. Kemudian kemasukan al. Kemudian di akhir paragraf beliau mengatakan apa? Tolong hapus. Nah. Kemudian di akhir beliau sebutkan apa? Lidukhulil alif wal lam. Nah. Beliau pertama di awal paragraf beliau mengatakan apa? Dukhul al. Kemudian setelahnya beliau mengatakan di akhir lidukhul al alif wal lam. Nah. Ini lihat bagaimana. Oh, astagfirullah sebentar. Telepon sebentar. Di mana beliau rahimahullah di awal beliau menggunakan dukhul al, kemudian belakangan lidukhul al alif wal lam. Ini isyarat dari Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala akan adanya khilaf di kalangan para ulama. Apakah al ini dibaca satu paket, dibaca al ataukah dieja al alif wal lam? Apakah dia dibaca satu paket al ataukah dieja al alif wal lam? Asal masalah ini dibangun di atas khilaf para ulama mengenai yang menjadi adatut ta'rif, ya, yang menjadi adatut ta'rif pada al ini, apakah al semuanya itu al adatut ta'rif ataukah alif saja atau lam saja. Tiga pendapat di kalangan para ulama. Tiga pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. 6. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya yang mu'arraf atau yang mu'arrif yang memberikan hukum ta'rif adalah al secara bersamaan. Al, alif, wal lam itu mu'arrif. Dialah yang mu'arrif. 6. Dan ini merupakan pendapat dari Al-Khalil Ibn Ahmad dan muridnya Sibawaihi rahimahullahu taala. Ya, Sibawaihi rahimahullahu taala. Jadi pendapat yang pertama, al-mu'arrif adalah al satu paket. 6. Ini pendapatnya siapa? Al-Khalil dan Sibawaihi. Kurang, Mbak. 6. Al-Khalil dan Sibawaihi. Jelas ya? Baik. Jadi keduanya memandang bahwa satu paket al itu mu'arrif semuanya. Cuman mereka berbeda pendapat mengenai alif ini, apakah hamzah di sini, apakah hamzah qata atau hamzah wasal. Apakah hamzah qata atau hamzah wasal. Al-Khalil bin Ahmad memandang hamzahnya hamzah qata, sementara Sibawaihi memandang hamzahnya hamzah wasal. Ini perbedaannya. Tapi secara umum keduanya sependapat bahwa al-mu'arrif adalah al itu sendiri secara bersamaan. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya yang al-mu'arrif yang memberikan hukum ta'rif adalah lam, bukan alif, lam saja. Dan ini pendapat dari Al-Akhfash. Al-Akhfash, kalau ditelakkan maka dia yang dimaksud dengannya adalah Al-Akhfash Al-Awsat. Al-Akhfash Al-Awsat. Naam. Salah seorang ulama dari mazhab Basri juga, walaupun banyak terpengaruh dengan mazhab Kufiin. Nah, ini pendapat yang kedua, mengatakan bahwasanya al-mu'arif itu hakikatnya hanyalah supaya bisa dibaca. Dibaca al. Tapi yang mu'arif sebenarnya adalah siapa? Adalah lam. Ini kata mereka, ini balas jasanya. Balas jasanya siapa? Alif kepada lam. Kalau di huruf hijaiyah kita mengenal lam alif. Huruf hijaiyah kita mengenal lam alif. Lam alif kan asalnya alif. Di alif, cuman karena alif tidak bisa menerima harokat, enggak bisa dibaca, didatangkan lam untuk membantu supaya bisa dibaca. Dikatakan la, makanya dikatakan lam alif. Lam alif karena memang terdiri dari lam dan alif. Di sini lam datang membantu alif supaya alif bisa dibaca. Maka di sini balas jasanya, alif datang untuk membantu lam supaya lamnya bisa dibaca. Dikatakan al. Tapi mu'arifnya adalah lam itu sendiri. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa al-mu'arif adalah apa? Adalah alifnya. Hamzanya maksudnya. Adalah apa? Adalah hamzanya itu sendiri. Dan ini pendapat yang ketiga adalah pendapat dari al-mubarrid rahimahullahu ta'ala. 6. Al-mubarrid rahimahullahu ta'ala. Ini pendapat yang ketiga. Lihat ya, khilaf dalam masalah ini. Nah, dari sinilah, dari khilaf inilah dibangun masalah ini. Apakah dibaca al atau apa? Dibaca alif wal lam. Bagi pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwasanya al-mu'arif adalah alif dan lam bersamaan, maka mereka baca satu paket. Karena ini kan satu, dianggap sama, satu, al. Sama seperti ketika membaca hal, sama seperti ketika membaca bal. Hal, bal, ini satu paket. Maka dibaca al juga, tidak boleh alif wal lam. Maka Al-Khalil Wasibawaihi mengatakan ini dibaca al, bukan dibaca alif wal lam. Kenapa? Karena al satu paket, dua-duanya mu'arif. Gabungan dari keduanya itu membentuk mu'arif. Sementara pendapat kedua dan yang ketiga, yakni yang mengatakan bahwa mu'arif cuma salah satunya saja, maka inilah yang membaca di eja. Karena berhubung yang Al-Akhfash mengatakan cuma lam yang mu'arif, berarti kan alifnya asalnya bukan. Makanya kita baca alif wal lam. Bagi al-mubarid yang mengatakan hamzah yang mu'arif, lamnya berarti tambahan. Mereka mengatakan alif wal lam. Sama seperti kita baca ini di huruf hijaiyah, kita tidak baca la, tapi kita baca lam alif. Karena asalnya adalah alif yang didatangkan lam untuk menambah. Makanya kita baca lam alif, tidak di, dia harus dieja. Karena dua huruf ini berdiri sendiri, makanya wajib harus dieja. Lam alif. Alif lam. Nah, sementara menurut pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwa mu'arif adalah keduanya, secara bersamaan membentuk adatut ta'rif, maka mereka tentunya membaca apa? Al. Nah, di sini Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah tidak kelihatannya tidak mempermasalahkan hal ini. Beliau di awal paragraf menggunakan al, menyesuaikan mazhab jumhur, kebanyakan ulama Khalil dan Sibawaihi, dan di akhirnya beliau mengatakan lidukhul alif wal lam alaihi. Ya, lidukhul alif wal lam alaihi. Dan siapa Ibnu Ajurram rahimahullahu taala, kita bisa melihat di matan beliau menyebutkan dukhul alif wal lam. Kalau kita lihat, ini pembesar mazhab Basriin, Al-Khalil dan Sibawaihi, ya, pembesarnya mazhabnya Basriin, ya. Dan di sini beliau menggunakan dukhul alif wal lam alaihi. Ya, walaupun mungkin tidak identik ya, tapi ini juga bisa sebagai tambahan keterangan bahwa memang Muhammad Muhyiddin atau apa Ibnu Ajurram rahimahullah lebih cenderung kepada mazhabnya siapa? Kufiin dibandingkan Basriin. Setelah sebelumnya beliau menggunakan kata al-khafdu, ya, al-khafdu. Kemudian di sini beliau menggunakan dukhul alif wal lam. Karena kebanyakan Basriin membaca al. Ini dua imam besar apa mazhabnya Basriin, Al-Khalil bin Ahmad dan Sibawaihi rahimahullahu rahimahumullahu taala. Jelas ya? Baik. Jelas ya, jadi pendapat yang kedua dan yang ketiga pasti dieja. Kenapa? Karena kata mereka hakikatnya al itu cuman lam saja atau alif saja, tergantung dia pandang yang mana. Dan kaidah dalam apa namanya, dalam masalah ini adalah bahwa ketika ada suatu kalimah, ya, ada suatu kalimah, jika dia hanya terdiri dari satu huruf, maka cara bacanya adalah dengan dieja nama hurufnya, dibaca lam. atau dibaca alif. Ya. Maka walaupun ini dua huruf kata mereka, tapi hakikatnya kan yang ini cuma lam, atau menurut Al-Mubarid cuma alif, maka harusnya dieja karena dianggap satu huruf, alif wal lam. Tapi ini selesai ya. Karena itulah Syekh Muhammad Muhyiddin menggunakan dua istilah ini untuk mengisyaratkan khilaf. Di awal beliau pakai al, di akhir beliau pakai alif wal lam. Dan khilaf ini kemudian tidak terlalu dipandang, maksudnya bukan terlalu tidak dipandang ya. Ibnu Malik rahimahullah dalam alfiahnya beliau tidak mau repot dengan khilaf ini. Makanya dan Ibnu Malik dan selainnya mereka atau beliau lebih memilih menggunakan istilah yang bukan dengan istilah al atau alif wal lam. Beliau menggunakan istilah yang lebih umum yaitu apa? Adatu at-ta'rif. Adatu apa? At-ta'rif. Beliau tidak mau mengadakan dukhul al atau alif wal lam khilaf. Beliau menggunakan istilah yang lebih umum dan disepakati oleh semuanya yaitu apa? Adatu ta'rif. Dan ini yang lebih bagus mungkin. Ya, bahwa tanda isim adalah kemasukan adatu ta'rif. Kenapa? Karena yang ma'rifah cuma isim. Enggak ada fi'il yang ma'rifah. Cuma isim yang bisa ma'rifah atau nakirah. Cuma isim yang bisa apa? Isim yang bisa ma'rifah. Kalau fi'il, mungkin fi'il ada yang bisa dikatakan fi takdir nakirah. Iya. Tapi kalau tidak ada yang dikatakan fi'il itu ma'rifah. Ya. Kemudian kalimat Ibnu Malik ada atau ta'rif, ini lebih mencakup semua apa namanya? Lugat. Karena di lugah Himyar, alif lam itu mereka ganti dengan alif mim. Naam. Nah, alif mim, am. Ya. Ini lugahnya Himyar. Di lugah Himyar yang menjadi adatu ta'rif bukan al tapi am, tapi sama maksudnya al ya am, cuma di lughahnya mereka am. Misalnya kalau dibaca ini al mu'arif, mereka akan membaca am mu'arif, jadi lamnya tidak ada, mimnya idgham. Al kitabu am kitabu, ya. Dan di atas lughah Himyar inilah diriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau asal dari jalan Sufyan ats-Tsauri, walaupun dilemahkan oleh sebagian ulama, tapi ini lughah sabit dari lughah suku Himyar ya, dalam hadis Nabi SAW, laisa minal birri as-siyamu fis safar, semua diganti pakai alif mim, laisa minam birri am-siyamu fim safar, laisa minam birri am-siyamu fim safar, gitu ya. Sudah, ini tanda alamat yang ketiga yaitu dukhul al, atau kalau kita mau pakai istilah yang lebih umum, dukhul adati ta'rif, sehingga mencakup al dengan am. Summa qala rahimahullahu ta'ala al-alamatur rabiah, tanda yang keempat, dukhulu harfi min hurufil khafdi, yani hurufil jar, kemasukan huruf salah satu dari huruf jar. Nahwu zahabtu minal bayti ilal madrasah, fakullu minal bayti wal madrasah ismun, ya. Masing-masing dari kullu, ya, nah, masing-masing dari kullu dan al-madrasah, dua-duanya apa? Dua-duanya isim. Dua-duanya adalah isim. Lidukhuli harfil khafdi alaihima, karena kemasukan huruf jar, wali wujudi al fi awalihima, dan masing-masing diawali oleh al, al-bait, al-madrasah. Baik, kemudian setelah itu beliau menyebutkan huruful jar. Huruf apa? Al-jar. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya al-khafdu, ya, al-khafdu yaitu jar dan apa kasrah dan kawan-kawannya, ini tanda khusus memang untuk isim. Ya. Enggak ditemukan ada fi'il yang pakai kasrah. Karena itulah mamnu' minas sharaf, sebagaimana akan disebutkan nanti. Mamnu' minas sharaf. Kenapa mamnu' minas sharaf? Kenapa ada isim tidak boleh bertanwin? Dikarenakan dia menyerupai fi'il. Nanti akan diterangkan alasan mengapa mamnu' minas sharfi tidak boleh ditanwin adalah karena dia menyerupai fi'il dan fi'il tidak boleh bertanwin. Dan tatkala dia menyerupai fi'il dan fi'il juga tidak boleh menerima kasrah, maka mamnu' minas sharaf dijer bukan dengan kasrah juga, karena tidak boleh fi'il masuk ke apa, kasrah masuk kepada fi'il atau kepada isim yang menyerupai fi'il, enggak boleh. Yang penting dia serupa dengan fi'il, tidak boleh kasrah masuk. Makanya kasroh ini anti sekali dengan fi'il. Ya, dia tidak akan masuk kepada fi'il beneran, dan juga tidak akan masuk hatta kepada isim kalau dia serupa dengan fi'il, juga tidak akan masuk. Makanya mamnu minas sharaf dijernya bukan dengan kasrah, melainkan dengan fathah sebagaimana yang akan datang nanti. Dan demikian pula huruf jar yang menjadi sebab dari kasrah itu, tidak akan ada huruf jar itu yang masuk pada apa? Yang masuk pada ya, pada isim, afwan, pada fi'il. Kalau kasrah saja anti seperti itu, apalagi apa? Ya, apalagi demikian pula sebab-sebabnya maksudnya. Tidak akan masuk, tidak akan ada tanda-tanda isim, ya, tidak akan ada tanda-tanda isim, tanda-tanda afwan, tidak ada penyebab jar yang bisa masuk kepada fi'il, yang akan masuk kepada fi'il. Iya. Summa qala rahimahullahu taala wa huruful khauf wa huruful khafdi wa hiya. Setelah itu beliau menyebutkan huruf khafdi. Wawnya di sini wa huruful khafdi, yakni kemasukan huruf khafdi. Wa hiya, yaitu yakni wa huruful khafdi hiya. Huruf khafdi adalah min wa ila wa an wa ala wa fi, min ila an ala fi rubba ba kaf wal lam. Wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba wa ta. Boleh sebutkan 12 huruf jar. 12 huruf jar di mana 3 huruf yang terakhir adalah huruf qasam. Di mana 3 huruf yang terakhir adalah huruf qasam. Disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala, beliau sebutkan satu persatu huruf, kemudian beliau menyebutkan sebagian alamatnya, sebagian tanda-tandanya. Yang pertama kata beliau min. Min di kasrah apanya? Di kasrah mimnya. Dia di kasrah mimnya dan di sukun nunnya. Sudah ya? Coba di kereta-kereta. Kereta penghapus. Baik. Min. Ya, labas sana. Min walaha ma'anin, ada beberapa makna. Ada yang mengatakan, disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala, bukan di Alfiyah, di kitabnya yang lain. Kitab apa itu? Nah, di kitab Tashil ya. Di kitab Tashil mengatakan, ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa min asalnya adalah mina. Ya, mina. Nah, cuman alifnya katanya dihilangkan untuk tashil karena sering berulang. Ya, kemudian disukun. Maka apa? Dibacalah apa? Dibaca sukun, min. Labas. Ada yang berpandangan seperti itu ya. Nah, min walaha ma'anin. Ada beberapa makna. Ada beberapa makna dari min. Yang paling masyhur kata beliau minha alibtida. Ini makna yang paling masyhur. Alibtida. Dan itulah menjadi alasan mengapa beliau dari 12 huruf jar beliau mendahulukan min. Yakni mengikuti mananya. Min kan mananya ibtida. Maka cocoknya kalau dibawakan dalam rentetan huruf maka di ibtida dengannya. Dimulai dengan min karena mananya ibtida, pembuka. Ya. Ini lihat bagaimana Ibnu Jarrah rahimahullah bahkan dalam mengurutkan huruf melihat dari hal-hal sedetail ini. Ya, kenapa enggak dimulai dengan ila atau an ala fi rubba baru min? Kenapa dimulai dengan min? Karena maknanya min adalah ibtida, maka sangat cocok kalau dimulai dengannya. Min. Nahwu safartu minal Qahirah, yakni safartu ibtidaan minal Qahirah. Saya safar mulai dari Qahirah. 6. Kemudian wa ila wa min ma'ani hal intiha. Ila juga punya beberapa makna. Ya, ila juga punya beberapa makna. Di antaranya adalah al intiha, akhir. Di sini Mungkin ada yang bertanya, kenapa enggak ditaruh paling akhir? Ilakan mananya intiha. Seleknya juga ditaruh paling terakhir. Seharusnya min, an, ala, fi, rubat. Nanti terakhir ila. Ya. Zahirnya alasannya karena beliau ingin mendatangkan pasangannya. Kan enggaknya apa kurang terlalu mencolok kalau min di awal baru ila di terakhir. Padahal ini kalimat ini selalu berpasangan huruf ini min ila. Nahu safartu. Ya, misalnya minal Qahirah ila Iskandariyah. Satunya di awal minal Qahirah ya, ibtida dan ila yang kedua intiha. Safartu ila Iskandariyah. Nah, dan ila ini sebagaimana yang malum ila ini makna intiha. Intiha itu artinya berakhir sampai di situ, titik. Kalau dikatakan safartu ila Misr, anggaplah ini perbatasan Mesir, maka kalau saya katakan safartu ya, misalnya dari Makkah ke Mesir, maka maksudnya saya berangkat belum sampai Mesir, baru perbatasannya saya stop sampai di situ. Saya belum injak Mesir. Itu dikatakan apa? Intiha. Berakhirnya itu sebelum masuk Mesir. Pas masuk Mesir, stop sampai di situ. Tidak masuk. Ini makna intiha. Ada juga ila. Ila. Dia bermakna apa? Ma'a. Bersama. Bukan bermakna intiha. Tapi bermakna apa? Al-ma'iyah. Contohnya firman Allah Ta'ala. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan cucilah tangan kalian sampai ke siku. Ila pada kalimat ilal marafiq bukan ila bermakna intiha, tapi bermakna ma'iyah. Yakni wa aydiyakum ma'a al marafiq. Cucilah tanganmu serta sikumu juga masuk. Sikumu juga kamu cuci beserta dengan sikumu. Kalau ila diartikan intiha, maka cucilah tanganmu sampai menjelang siku kamu stop. Jangan masuk ke siku. Karena intihaknya sampai ke siku. Jelas ya, jadi bedakan makna intiha dengan al-ma'iyah. Makna yang paling masyhur dari ila adalah intiha. Tapi juga sering ditemukan ila bermakna apa? Bermakna ma'a. Bermakna al-ma'iyah, bermakna ma'a. Taib qala rahimahullah wa ala. Wa mim ma'ani hal isti'la nahwu sa'idtu 'alal jabal. Di antara makna ala adalah isti'la. Contohnya saya mendaki ke atas, an dulu. Wa an wa mim ma'ani hal mujawazah. Nahwu ramaitu sahma 'anil qaus. Ramaitu sahma 'anil qaus. Saya melemparkan anak panah mujawazah, melampaui, melewati busur. Ketika anak panah dilepaskan, maka anak panahnya jawazal qaus, melewati busur. Ini di antara manaan. Juga di antara manaan adalah min. Contohnya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yakni min Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah. 6. Dan ini di awal-awal hadis kan? Di awal-awal arba'in misalnya. Di awal arba'in an Umar bin Khattab, an Abdullah bin Umar an. Di situ an-nya bermakna min. Dan karena dia huruf jar di awal, dia muqaddar tentunya, amilnya muqaddar, muta'alliq dengan fi'il yang mahdhuf, takdirnya arwi an Abi Hurairah atau arwi an Umar, arwi an Amirul Mukminin Abi Hafs dan seterusnya. Jadi an di awal-awal riwayat hadis itu an Abi Hurairah an kada wa kada, an-nya di situ jar majrur muta'alliq kepada fi'il yang mahdhuf, takdirnya arwi atau azkuru. Aku menyebutkan dari Abu Hurairah. Misalnya azkuru atau arwi. Summa qala rahimahullahu taala wa ala wa mimma ani hal istila. Di antara makna ala bermakna istila. Nahwu sa'idtu 'alal jabal. Saya naik ke atas bukit. Di antara makna lain dari ala adalah adzarfiyah. Bukan dzarfiyah. Kebalik ya, fi yang bermakna zarfiyah di antara maknanya. La ba'asa bih. 6. Ala di antara maknanya, ala adalah apa? Adalah adzarfiyah. Bermakna istilah, afwan. Wa mimma'ani istilah. Dan sekali lagi ini ma'ani al-kalimat. Ini bukan pembahasannya ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu sama sekali tidak berbicara dan tidak membahas masalah apa makna suatu kata, suatu huruf, enggak. Ini pembahasan di balaghah. Hanya ilmu balaghah ya yang mempelajari makna suatu kalimat. Ilmu nahwu enggak. Ya. Ilmu nahwu kan tidak membicarakan makna. Ilmu nahwu itu pokoknya harokat terakhirnya suatu kata apa, itu saja. Taib. Karena itulah di matan beliau tidak sebutkan, karena memang bukan stretching ilmu nahwu di situ. Di sini disebutkan oleh Muhammad Muhyiddin hanya mimbab tentunya bayan saja ya. Setidaknya ditahu mana-mana dasar dari huruf ini. Wa illa maknanya macam-macam. Ya, min tadi misalnya ya, dia masyhur sudah sering kita dapati min bermakna tabi'id. Ya, bermakna apa? Tabi'id, menunjukkan sebagian. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yakni min ba'di, dari sebagian apa yang kamu cintai. Ya, fajtanibur rijsa minal awsan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Min di sini lil bayan. Min di situ lil bayan, bukan ibtida, bukan pula tabi'id. Tapi lil bayan, bukan juga ma'iyah. Ya. Khaytil abyad minal khaytil aswadi atau khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr, yakni bayan. Yang dimaksud dengan khayt di situ adalah al-fajr dan seterusnya. Taib, intiha juga demikian ya, intiha juga demikian. Apa ila ya, ila juga demikian. Nah, jadi ada makna lain. Tentunya kitab yang berbicara masalah ini diantaranya kitabnya Ibnu Hisham ya, Bughnil Labib. Nah. Taib. Selanjutnya ala, sudah ya, ala isti'anah. 6. Kemudian di antara makna ala juga bermakna ta'lil, bisa bermakna ta'lil, sebab ala as-sababiyah. Ala juga ada yang bermakna sababiyah. Contohnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Agar kalian bertakbir yang membesarkan Allah ala ma hadakum, yakni bisababi hidayatikum atau li ajli hidayatihi lakum iyakum. Nah. Ini ala. Kemudian berikutnya kata beliau wa fi wa mim ma'aniha adzarfiyah. Di antara maknanya fi adalah adzarfiyah, nahwu al-ma'u fil kuz. Al-ma'u fil kuz. Wa antum 'akifuna fil masajid. Wa antum 'akifuna fil masajid. Ini fi bermakna dzarfiyah. Nah, kemudian di antara makna fi juga apa? Juga bermakna apa? Al-istila. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Aamintum man fis sama?" Aamintum man fis sama? Yani man fil 'ulu. Man fil 'ulu. As-sama di situ, afwan. Aamintum man fis sama? Bermakna apa? Bermakna az-zarfi, bermakna istila. 6. Demikian pula firman Allah Ta'ala terhadap ucapannya siapa? Ucapan Fir'aun siapa? Ya Fir'aun ya. Wala usallibannakum kepada para penyihir itu. Wali usallibannakum fi judhu'in nakhl. Aku akan menyalip kalian di dalam, bukan di dalam, yakni di atas pelepah, di atas batang korma, atau siru fil ard, berjalanlah fil ard, bukan di dalam bumi, tapi di atas bumi. Ini fi bermakna az-zarfiyah. Nah, dan banyaknya makna apa fi yang lain. 6. Kemudian di antara huruf yang beliau sebutkan, qala rahimahullah wa rubba wa mim ma'aniha at-taqlil nahwu rubba rajulin karimin qabalani. Rubba di antara maknanya taqlil. Nah, rubba ini khilaf, ada yang mengatakan maknanya taqlil, ada yang mengatakan maknanya adalah at-taksir, dan ada yang mengatakan dua-duanya, taqlil sekaligus taksir, dalam menentukannya dilihat qorain, dilihat qorina, konteks kalimatnya. Dilihat kalimat sebelum dan setelahnya. Dilihat kalimat sebelum dan setelahnya. Jadi rubah, ada yang mengatakan dia bermana taklil, ya, bermana jarang, seperti di sini ya. Rubba rajulin karimin qabalani. Jarang lelaki mulia yang menjumpai saya. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan rubba bermana taksir, banyak, sering. Jadi masing-masing memilih. Pendapat yang ketiga mengatakan rubba bisa bermana taklil dan juga bisa bermana apa? Taksir. Cara menentukannya ya, lihat kalimat sebelum dan setelahnya. Taib, ini rubba. Nah, yang butuh diketahui berkenaan dengan rubba ini, yang membedakan rubba dengan huruf-huruf jar yang lain, bahwa rubba ini adalah harfu jar zaid, huruf jar tambahan. Bukan huruf jar asli sebagaimana yang lain. Kalau yang lain itu huruf jar asli. Apa maksudnya huruf jar asli? Huruf jar asli dia menjar apa? Dia menjar isim setelahnya dengan jar yang hakiki. Dengan jar yang hakiki, lafzan wa mahallan. Lafaznya dijar, mahalnya juga dijar. Lafaznya dijar dan mahalnya juga apa? Juga dijar. Kalau dikatakan apa? Minal bait. Maka al-bait ini lafaznya majrur, lafaznya dia majrur, mahalnya juga majrur dengan min, mahalnya, tempatnya dia. Berbeda dengan rubba, rubba ini huruf jar zaid. Rubba rajulin karimin. Nah, kita ini saja untuk jelaskan perbedaannya. Rubba rajulin dan seterusnya, rubba rajulin karimin qabalani. Nah, rubba ini dia harful jar zaid. Dia huruf huruf jar apa namanya? Zaidah. Dia bukan huruf jar asli. Karena itulah rubba dia hanya menjar kata rajul, menjar kata rajul lafzan duna mahallan. Dia hanya bisa dia hanya menjar lafaznya tapi tidak mahalnya. Misalnya rubba rajulin, kita ini lanjut saja ya. Karimin qabalani. Karimin ini kan naat ya. Karimin ini kan naat. Ini qabalani ya. Kita lihat. Apa i'rabnya rajulin karimin qabalani? Kalau ini kan jelas min huruf jar al-baiti majrurun bimin. Wa alamatu jarihi al-kasrah. Wa alamatu jarihi al-kasrah. Adapun ini rajulin, kita katakan rajulin mubtada. Rajulin mubtada. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Ya, ala akhirih. Mana min dhuhuri mun dhuhuriha istighalul mahalli bihara apa bikasratin au biharakati harfi jarrin zaid. Mana min dhuhuriha? Ya. Apa? Harokat, ya, harokat kasrah yang merupakan apa? Buah dari huruf jar zaid. Atau bukan mungkin mahal ya, bukan mahal, afwan. Bukan mahal. Dia rubba ini hanya menjar apa namanya? Dia menjar rajul betul, tapi dia tidak merubah mahal dia menjadi majrur. Enggak, tetap dia mubtada. Isim di awal kalimat kan mubtada. Tetap dia mubtada. Walaupun secara zahir dia dijar apa oleh rubba, makanya harakatnya rajulin. Tapi secara i'rab, secara mahallan dia tetap mubtada. Dia tetap apa? Sebagai mubtada. Jelas ya? Nah. Ini ada akan datang nanti insyaallah di akhir-akhir pembahasan ada khilaf di kalangan ulama dalam menjer ini. Mereka semua sepakat bahwa rubba itu harfu jar zaid. Cuman mereka khilaf dalam masalah kaifiat i'rabnya. Ini salah satu kaifiat yang kita sebutkan yaitu rajulin mubtada, ya rubba harfu jarin zaid, rajulin mubtada marfun bilib tidak wa alamatu rafihi dhammatun muqaddarah ala akhirih. Mana min dhuhuri apa? Istighal mahalli biharakati harfi jarrin zaid atau biharakati kasrah ya biharakati dengan harakat apa? Dengan harakat dari penyesuaian apa harakat dari huruf jar zaidah, zaid, harfu jar zaid, yaitu kasrah itu. Karimin dia otomatis naat, seharusnya dia juga marfu, kan begitu. Seharusnya kan karimun, dia kita irob juga naat, naat lirojul, wa naat marfu, marfu, dia naat, naat marfu karena mahalnya yang dilihat, bukan kepada lafaznya. Mahalnya kan dia mubtada. Makanya seandainya di sini dibaca ya taib. Jelas ya? Kita lanjutkan dulu irobnya ini. Jadi karimin ini juga diirob muqaddar mengikuti rajul. Kemudian qabalani ini jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in kha fi mahalli raf'in khabar. Ini khabarnya. Mubtada khabar. Taib. Akan datang nanti insyaallah di akhir ya, penjelasan lebih detail berkenaan dengan rubah ini. Di sini disyaratkan saja. Kemudian di antara sifat-sifat atau kekhususan rubah ataupun yang membedakan rubah dengan huruf jar yang lain adalah bahwa rubah hanya bisa menjar isim nakirah. Hanya bisa menjar apa? Isim nakirah. Sementara huruf jar yang lain kan bebas. Dia bisa menjar nakirah, bisa menjar ma'rifah. Ini apa namanya keunikan atau perbedaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya dibangun dari yang pertama. Karena rubah ini adalah harfu jar zaid, maka dia tidak ada mutaliknya. Tidak perlu dikatakan rubah harful jar ya, rojul kemudian jar majur mutalik kemana? Enggak ada mutaliknya. Karena dia zaidah. Beda dengan ini harus ada mutalik. Karena huruf jar asli. Jelas ya? Jadi tiga keunikan rubah yang membedakan dia dengan huruf jar yang lain. Yang pertama dia huruf jar zaidah yang mempengaruhi irob setelahnya. Kemudian yang kedua karena dia huruf jar zaidah maka tidak butuh mutaalik kemana, nggak perlu karena kata setelahnya mubtada. Dan yang ketiga apa? Yang dia boleh majrur, yang dia boleh apa? Makmulnya hanyalah nakirah. Makmul dia hanya isim nakirah. Tidak boleh dia tidak bisa menjar isim ma'rifah. Ini rubah. Taib. Sudah ya? Summa qala rahimahullahu ta'ala. Walba. Nah. Qala rahimahullah wal ba wa mim ma'aniha ta'diyah. Apa itu ta'diyah? At-ta'diyah itu artinya ada suatu ta'diyah itu menghubungkan antara fi'il lazim kepada maf'ul bihi. Itu mana ta'diyah? Kita tahu dalam pembahasan sharaf fi'il muta'addi fi'il lazim maksud saya. Apa perbedaan antara fi'il lazim dengan fi'il muta'addi? Perbedaannya, kalau kita berbicara mengenai makna objek, kalau kita mau identikkan misalnya maf'ul bihi itu dengan objek, maka baik fi'il lazim, demikian pula fi'il lazim maupun fi'il muta'addi, secara makna, dia bisa memiliki maf'ul secara makna. Bedanya, kalau fi'il muta'addi, dia bisa langsung bersambung dan beramal pada maf'ul bila wasithah tanpa perantara. Sementara fi'il lazim, dia hanya bisa beramal pada maf'ul pakai wasithah, pakai perantara. Nah, perantara ini salah satunya huruf ba, makanya dikatakan ba ta'diyah. Di antara mananya ta'diyah. Yaitu dia memuta'adikan fi'il lazim kepada apa? Misalnya, marartu. Yang sering ya, kita lewati. Kalau saya bilang saya melewati Zaid, saya tidak boleh langsung mengatakan marartu Zaidan. Enggak boleh. Ya. Saya melewati Zaid, enggak boleh. Kenapa? Marra ini fi'il lazim. Fi'il lazim, dia tidak boleh langsung beramal ke maf'ul. Enggak boleh. Dia bisa punya maf'ul secara makna sekali lagi, secara makna, bukan secara i'rab ya. Secara makna dia bisa punya maf'ul, tapi enggak bisa langsung beramal. Kalaupun kamu mau pasangkan maf'ul maf'ul secara makna pada fi'il lazim, kamu harus pakai perantara. Marartu bi Zaidin. Secara mana kan Zaid apa? Maful bihi kan? Saya melewati Zaid. Secara mana dia maful? Tapi harus pakai apa? Harus pakai ba ini. Ini ba ta'diyah namanya. Membuat fi'il lazim bisa ta'addi kepada maf'ul. Bisa ta'addi kepada maf'ul. Itu mana? Ba lit ta'diyah. Contohnya marartu bil wadi. Enggak boleh saya katakan marartu wa al wadiya. Enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena marra fi'il lazim. Contoh lain misalnya ya bahasu atau fi'il madhi saja. Bahasa mencari. Mencari bahasa mencari, apakah dia lazim atau muta'addi? Jangan cuma lihat makna terjemahannya, bahasa mencari. Oh, mencari berarti dia butuh objek. Ya, kalau butuh objek berarti muta'addi. Enggak. Makanya kurang tepat kalau definisi yang membedakan antara muta'addi dengan lazim dikatakan kalau fi'il muta'addi butuh maf'ul bihi, kalau fi'il lazim tidak butuh maf'ul bihi. Enggak, itu enggak tepat. Fi'il lazim juga bisa butuh kepada maf'ul bihi. Bisa. Bahkan ada fi'il lazim ya bisa jadi ya apa fi'il lazim yang dia tetap butuh maf'ul bihi untuk kesempurnaan maknanya, bahkan untuk keabsahan maknanya dibutuhkan maf'ul bihi, cuman dia harus pakai perantara. Contohnya bahasa. Bahasa kan secara makna ada yang dicari, objek, maf'ul. Tapi enggak boleh saya katakan bahasa Muhammadun haqibatahu. Muhammad mencari apa? Tasnya. Enggak boleh. Harus pakai apa? An. Harus pakai an. Bahasa Muhammadun an haqibatihi. An haqibatihi. Enggak boleh bahasa Muhammadun haqibatah. Enggak boleh. Enggak boleh langsung maf'ul. Bahasa hanya boleh muta'addi kepada maf'ul lewat an. Jelas ya? Baik, kita bahas sekarang ba ya. Ini saya cuma menyebutkan makna ta'diyah apa. Tapi yang kita bahas sekarang an. Marartu bil wadi. Baik. Sudah. Ini di antara makna al-ba. Kemudian ada ba juga ya. Ba juga ada yang bermakna apa? Apa? Ba bisa bermakna juga apa? At-tab'id. Ba juga bisa bermakna sebagian. Seperti firman Allah Ta'ala dalam ayat wudu, wamsahu bi ru'usikum. Yani wamsahu bi ba'di ru'usikum. Wamsahu bi ba'di ru'usikum. Gitu ya. Ba bermakna tab'id sebagian. Ada juga ba yang bermakna al-musahabah wal muqaranah. Berbarengan, beriringan seperti pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, yakni a'mal muqarinan. Ya, bahwa amalan itu berkait beriringan dengan niatnya. Karena itulah asal niat selalu di awal bersamaan dengan awal ibadah, bukan sebelumnya. Karena ba-nya di situ apa namanya? Lil musahabah atau muqaranah. Ada juga ba lil isti'anah seperti pada kalimat bismillahirrahmanirrahim atau katabtu bil qalam. Yani katabtu musta'inan bil qalam. Saya menulis dengan bantuan pena. Ini ba lil isti'anah. Katabtu bil qalam. Ini banyak ba yang lainnya, ada juga ba sababiyah ya. Apa misalnya dalam ayat Al-Qur'an tentang surga atau neraka dikatakan bima kuntum ta'malun. Yani bisababi amalikum. Ba bermana sababiyah. Taib. Apalagi ba juga bisa bermana zorfiyah. Ini juga sering didapati. Misalnya apa masalan aina taskun. Askunu bil Madinah misalnya. Askunu bi Makkah. Bi yani fi. Ya. Selanjutnya kata beliau rahimahullah wal kaf. Kaf wa mim ma'aniha at-tashbih. Nahu Laila kal Badri, yani Laila shibhu al Badri, mirip, ya. Ini di antara mana kaf at tashbih. Juga bermana ta'lil, bisa juga bermana ta'lil. Sebagaimana firman Allah Taala, wadzkuruhu kama hadakum, yani wadzkuruhu liajli hidayatikum, liajli hidayatihi lakum, wadzkuruhu kama hadakum. dalam Al-Baqarah 198. Al-Baqarah 198. Kaf bermakna ta'lil. 6. Dan bisa juga kaf zaidah, tambahan, sebagaimana sudah berlalu kemarin di pembahasan syarah Ibn al-Firqa ya. Laisa kamitslihi syai. Kaf di situ dikatakan oleh usulin adalah zaidah. 6. Kemudian walam, ya, lam wa mim ma'aniha al-milku. Di antara makna lam adalah kepemilikan. Nahwu al-malu li Muhammad. Juga bisa bermakna al-ikhtisas. Nahwu al-babu lid-dari. Rumah itu, pintu itu miliknya rumah. Wal hasiru lil masjid. Dan makna yang ketiga dari lam adalah istihqaq, keberhakan. Nahwu alhamdulillah. Taib. Al-Kaf. Di sini Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah menyebutkan lam, afwan, menyebutkan tiga makna lam. Lil milki, lil ikhtisas, dan lil istihqaq. Kapan, bagaimana kita membedakan lam di suatu kalimah atau di suatu jumlah bermakna milk, istihqaq, atau ikhtisas? Mudah cara membedakannya. Yang pertama, kalau lam berada diapit oleh dua zat, ya, diapit oleh dua zat, di mana zat ini dia bisa disifati dengan al-milk, atau bisa disifati dengan afwan, bisa disifati dengan at-tamalluk, bisa memiliki, maka di sini bermakna lamnya bermakna al-milk. Dua, kapan lamnya terdapat di antara zat dengan zat, namun ini tidak bisa disifati dia tamalluk, memiliki, maka ini lamnya bermakna al-ikhtisas. Dan kapan lam terletak di antara makna makna lam zat, maka ini maknanya al-istihqaq. Baik. Lihat saja lamnya. Lihat kata sebelumnya, kata setelahnya. Kalau kata sebelum lam, lam itu zat, zat benda, zat. Ada wujudnya, ada fisiknya. Berupa zat, setelahnya juga berupa zat, dan setelahnya itu adalah zat yang syah secara akal. Secara akal syah dia disifati dengan tamalluk, memiliki, maka lamnya di situ bermakna al-milk. Kalau dia diapit, dia terletak antara zat dengan zat, sama seperti di atas. Bedanya kalau di sini zatnya tidak syah secara akal, disifati dia tamalluk, memiliki, maka di sini bermakna ikhtisas. Dan yang terakhir, kalau dia diapit oleh makna, sebelum lam adalah makna, setelahnya adalah zat, maka istihqaq. Contoh, ada contohnya di situ. Untuk mil, contohnya al-malu li Muhammad. Al-mal, harta, zat. Muhammad, zat. Muhammad kan zat, orang, berwujud. Dan Muhammad ini manusia. Manusia, syah disifatkan padanya apa? At-tamalluk, kepemilikan. Maka lamnya di sini lil milk. Terjemahannya, harta itu milik Muhammad. Ikhtisas, al-babu lid-dari. Al-bab, zat. Ad-dari, zat juga. Rumah kan, zat. Cuman rumah, secara aklan, tidak bisa disifati. Dia memiliki, ada nggak rumah dikatakan? Siapa yang punya tanah ini? Oh, tanahnya, tanah ini miliknya rumah itu. Kan nggak bisa rumah dikatakan memiliki. Nggak bisa disifati dia tamalluk, karena benda mati. Ya, benda mati. Maka benda mati tidak bisa disifati dengan tamalluk. maka di situ maknanya ikhtisas. Ya. Ya. Al-babu ikhtassa apa? Ikhtisasun lid-dari. Ya, apa lagi? Al-hasiru ikhtisasun li lil masjid atau mukhtassun lil masjid. Nah, yang terakhir adalah istihqaq. Alhamdulillah. Alhamdu, hamdun pujian. Hamdun apa? Hamdun itu pujian. Pujian kan tidak kelihatan ya. Dia bersifat apa? Bersifat maknawi. Makna. Tidak ada zatnya itu pujian. Kita keluar dari mulut pujian, tidak ada wujudnya. Makna. Alhamdulillahi Allah Ta'ala zat. Ya. Kalau sebelum lam makna, setelahnya zat, maka maknanya apa? Istihqaq. Maka maknanya alhamdu haqqun lillah. Haqqun lillah. Jelas ya? Ini penting mengetahui makna seperti ini. Lam. Baik, untuk huruf jar, untuk huruf kosam kita skip dulu. Insyaallah kita lanjut nanti pada pertemuan berikutnya. Sudah lewat waktunya. Nah, perhatikan ya. Karena itulah para fuqaha Syafi'i ya, mengatakan atau bahkan fuqaha secara umum mengatakan bahwa zakat itu asalnya dimiliki ya, hanya dimiliki oleh empat asnaf yang pertama. Innamas shadaqatu lil fuqara. As-shadaqatu lil fuqara. Zat, maka maknanya al-milk. Dan al-fuqara bisa tamaluk. Orang manusia, dia bisa tamaluk. Maka alamnya di situ al-milk, kepemilikan. Ya. Makanya mereka yang didahulukan di awal empat asnaf itu. Empat apa? Asnaf. Karena apa? Karena digunakan lam milk di situ. As-sadaqatu milkun lil-fuqara wal-masakin. Mereka lah pemilik sedekah, zakat asalnya. Ya. Empat yang lain itu mengikut saja ke belakang. Mereka tabi, tapi asalnya dimiliki oleh empat itu. Jelas ya, kenapa lamnya di situ? Kata para ulama, fuqaha mengatakan lamnya lil milk. Kenapa? As-sadaqatu zat, al-fuqara zat. Maka yufidu apa? Dan al-fuqara bisa disifati tamalluk, kepemilikan, maka lamnya yufidu al-milk. Taib, Allahu taala alam bisawab. Cukup dulu saya kira. Untuk apa namanya? Untuk huruf jar, apa huruf qasam, ini juga ada pembahasan. Kita skip dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan biidznillah taala. Nah, saya kira jelas ya, tidak ada soal. Nasrullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran 'ala husni istima'ikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.